mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh kitu akan kabeh. Ceurik, ceurik, bunga, sedih, dahar, minum, sare, nyaring, imit, cicing. Sebut lapar. Untung rugi. Leres. Numacak loba pisan hijab deui di dunya yeuh. Oh, diuji na manusia terus-terusan. Hebat eta iblis. Kumaha Kang wae hebat? Heuh, di lain pihak mindingan. Terus-terusan supaya urang poho, supaya urang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang balakna. Nepi ka jelema oge loba nu katipu. Jiga nunya geuning euy. Pang bibita panyingsieunan. Nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan. Bakal senang, bakal bahagia padahal ka itu mah tiga jebur. Luar biasa. Numatak cing ati-ati lebah diri. Ieu kuring jeung kurungna bakal digiring. Anu geulis, anu kasep ngahiang duka ka mana? Matak dina lebah dieu kade euy dah. Pupujeuh, pupujeuh. Tong boro ari lain anu dibejaan ku dewek, dewekeun nu ngabejaanana lobat dijalikeuh. Bener. Jujur jelema mah. Bodoh poho balangah teh eta euy. Da ieu deuleu. Nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Mun balantara mah jelemana nya. Tong boro make jeung kaitu da teh maca ayat-ayat bari ngamalkeun ayat-ayat pangeran memeh ngamalkeun oge kudu ditahudan heula. Perlindungan heula grepe. Nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus tuwuh godaan di dinya pengabdian teh euy. Bakal murni pengabdian teh. Hayu geus nyalindung heula mah heuh. Ras kana kalakuan anu kaalaman ku diri sorangan. Anu ka tukang-tukang salah bener salah bener lolobana masalah. Oh, ada jeung nya. Hirup dua tas we bari jalma make. Saya berarti ingat kana kalakuan sorangan anu kaliwat-liwat ingat kana domba di dieu. Mangganing omeaneun tanukna teh. Ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu. Bah pangomeankeun domba abdi bah. Abah Sumarna. Salah bener salah bener lolobana masalah. Oh, ada jeung nya. Hirup dua tas we bari jalma make. Saya jaba nanti ingat kana kalakuan sorangan anu kaliwat-liwat ingat kana domba di dieu mah. Mangganing omeaneun tanukna teh. Ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu. Bah pangomeankeun domba abdi bah. Abah Sumarna. Kendeng bocor mah teu diomean ke tanduk domba we teu diomean teh. Nih, kagungan Allah keneh teh domba ge euy. Tunggal makhluk rek. Tunggal makhlukna. Ulah sateh nganiatan dek ngadukeun domba. Da domba mah sanajan teu diniatan oge peke kencan kencarkeun rapek ka diarah du sorangan. Cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana. Ya. Kaangkat pandaerahna. Kaangkat hargana. Kaangkat hargana. Mode Garut. Umitina mah pan domba domba Garut. Dodol dodol Garut. Garut mah loba produkna euy. Dodol Garut, jeruk Garut, baheula. Dodol Garut, domba Garut. Cucuk oge okay, cucuk Garut. Berapa? Numatak di dalam badil, alus lamun ayeuna dilestarikeun di bapak Bapak Bupati Garut negerinya. Unggal camat ayeuna mah di sakabupaten Garut teh kudu boga Mukutoma. Mukutoma. Nu aralus. Teu da teh euy di gudang-gudang ayeuna alus mah. Ningkatkeun prestasi. Ningkatkeun sagala rupa produksi heuh. Prestasi. Nggak nyari hati itu di rumah di Giri Harja we, di Wetanan Giri Harja, dipakai tempat runtah ini jadi mabok, ini nanti sedangkan itu teh ayah pada pokan diluyuk kunjung daerah pariwisata mangga jadi itu ayah, ayah desa wisata ayah pada pokan, kari-kari pinuh kuruntah iya, benar kan. Ya ngaku ini, yang akan berwajib pada kumacarana solusi ini ya. Nah, utama kalau jauh ke penduduk, kakak. Ujang Jepang, ya, Pak Haji Purkon, anu di Karihir. Pak Haji Sidik, juga bangun masjid. Pak Haji Sidik, anda tentu juga bangun masjidnya. Mohon, sekarang. Di doa aku, nah. Cintu di Karengse. Pak Haji Sidik, kok enggak, kita lagi ngirimannya ke DWG. Keten, keten, kakak. Wajah ini. Abah Anen ti pasar ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madia Bandung. Ngan bature anu mang teh geuning. Dewek katara meunang. Komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika. Oh, kedap deui. Jadi di mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun ulah aya hal itu sareng ieu urang kudu reueuh bakal kajumpingan semah di luar negara memperingati aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madia Bandung Kabupaten Bandung Khususnya Jawa Barat, jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh ya, jaga harga diri urang, harga diri bangsa, emongkeun bangsa anu beradab, sopan, santun, ramah, tamah, DP, DP, hanap, asor, luyu jeung kapribadianana, heuh. Ah, eta kan. Kitu teh, pikir-pikir. Dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula gedung sejarah kumodalna kasumangetan warga Bandung khususnya Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula da. Kiraku ayeuna mah heuh. Geus merdeka ieu kaena mah. Geus merdeka geuna 10 taun. Nya. Kiraku kudu eleh ku jaman baheula. Nya. Tenang. Bawa kasumangetanana. Sumangetna jeung sajabana. Ayo ronjatkeun dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu. Sae. Kitu ieu. Bapa Dada Rosada, Bapa Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi. Pribumi. Kacumpingan tamu agung. Kacumpingan para tamu di luar negara. Sok angguran produksi-produksi anu aya di urang teh temongkeun. Didangkeun. Ya, supaya manehna balikna masing-masing tempat teh aya conto. Urang oge okay, geuning sok mika conto ka batur. Heuh. Lah. Ampun Gusti, nu Maha Agung. Tapi ya. Di TPI unggal malam minggu nya. Moga-moga we TPI tetep jaya. Jaya kan. Ya. Saya eta ngagelarkeun kesenian tradisi khususna wayang golek. Wayang golek. Urang teh di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh. Bo. Pelawak oge. Okay. Pelawak SOS teh SOS. SOS ayeuna teh alhamdulillah pan Bang. Ya. SOS teh semua orang senang. Heuh meureun. Gitu dah. Mudah-mudahan ke juara. Kameramen TPI tukang juragan Sugriwan. Sugriwan. Dikawit sadayana we aing pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptam-saptamna TPI. Mudah-mudahan panjang Yusua ageung milik. Amin. Sehat salamina heuh. Amin. Utamina warga Pasundan anu simkuring ngawakil anjeun ngahibur dina wengi ieu nepangan. Muga-muga anu tebihna anu caketna cing ageung milik. Amin. Nya parajang Yusua. Paguyuban Pasundan di mana-mana nya. Nu di Batam, nu di ditu, nu di dieu. Mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh kitu akang kabeh. Ceuri, bunga, sedih, dahar, minum, sare, nyaring, imit, cicing. Sebut lapar. Untung rugi. Leres. Numacak loba pisan hijab deui di dunya yeuh. Oh, betenang. Diuji na manusia terus-terusan.